cerah mentari yang menyinar di taman hatiku. Aku ingin serian kicauan burung yang terdengar di jendela kehidupan. Aku ingin segala-galanya damai, membuat ceria. Aku ingin menghapus duka dan lara, melerai rindu di dalam dada. Sedamai pantai yang memutih, sebersih titisan gunungan pagi. Dan uhuwa kini pasti berputih, menghiasi Terima kasih.